Tessa Rahma Monata. Anakku Tasya, sorry ya tak pinjem ya kata-katanya ya. Matur suwun. Special kali ini buat Bendar. Sama-sama lagi Monata, teman yang pertama dari saya, special buat Anda. Jirang buat Bendar semuanya. Tomang manis buat Kanda di sini. Juga spesial buat ibu-ibu yang di depan semuanya, yuk. Monata. Dikasih tepuk tangannya semuanya buat Monata mana? Terima kasih.